Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتَعِنْ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cerah ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqin biha setiap malam Rabu rutin, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali di pelajaran ke-20 ya. Darsul 20. Setelah kita mulai pada pekan yang lalu, pada latihan ke-1 dan ke-2 ya, yang dimana di pelajaran ke-20 ini mempelajari tentang adad wal mandud, tetapi untuk yang mu'anas, khusus yang mu'anas ya. Jadi dibedakan antara yang mudzakkar dengan yang mu'anas. Ya. Sebagai mengingatkan kembali pelajaran yang sudah lewat, misalkan, antum mahi ya, apa kalau bahasa Arabnya tiga orang pelajar laki-laki? Bagus. Kalau tiga orang pelajar laki-laki, salah satu tullabin. Kalau yang tiga orang pelajar putri, bahasa Arabnya apa? Antum. Enggak, bukan salah satu. Salah satu. Kalau tulab itu untuk laki-laki, kalau talibatin. Nah, jadi salah satu tulabin, salah su talibatin, ya gitu. Kalau misalkan 9 pelajar laki-laki, bahasa Arabnya apa? 9 pelajar laki-laki. Tis'atu. Tullabin. Tis'atu tullabin. Kalau pelajar laki-laki, tis'atu tullabin. Kalau 9 pelajar putri, apa? Tis'u. Tis'u talibatin. Ini jadi dua-duanya, walaupun sama jumlahnya, tetapi istilahnya berbeda dalam bahasa Arab ya. Kalau misalkan bahasa Arabnya adalah sab'atu tullabin, maka untuk yang perempuannya apa? Sab'u talibatin. Ya, sab'u talibatin. Ya. Kalau misalkan bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya adalah misalkan sittu talibatin, maka apa mudzakarnya? Sittatu tullabin. Tullabin, iya. Sittatu tullabin. Jadi antara situ sama sitatu itu kan ada perbedaan penggunaannya, ya, penggunaannya. Antum bisa lihat-lihat kembali di pelajaran 20 sekarang di halaman 110 dan juga di pelajaran 19 halaman 106, ya. Baik, kita akan baca bersama-sama supaya jangan lupa, ya, supaya ingat dari 3 sampai 10 bilangan untuk mengucapkan laki-laki yang bagian laki-laki dengan yang bagian perempuan. Kita baca, ya. Salah satu tullabin. Ya, salah satu talibatin. Nah, ini kita baca yang laki-lakinya dan yang perempuannya, ya. Arba'u talibatin. Ya, khamsatu tullabin. Khamsu talibatin. Sittatu tullabin. Sittu talibatin. Sab'atu tullabin. Ya, sab'u talibatin. Thamaniyatu talibatin. Tis'u talibatin. Ashratu talibatin. Tadi yang 10 pelajar laki-laki itu bisa asyaratu tullabin atau asyaratu tullabin, ya. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pelajaran 20 lagi, melanjutkan tamrin 3, ya, sekarang tamrin 3. Jangan lupa yang kemarin itu di tamrin kedua itu banyak praktek dalam bahasa Arabnya, ya, yakni kata-kata adad wal ma'dud untuk yang mu'annas dan mudzakkar. Baik. Tamrin ketiga. Perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al adad al madhkura baina qausaini. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyati perintahnya jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini musta'milan dengan menggunakan al-adad al-madhkur, bilangan yang disebutkan di antara dua tanda kurung. Jadi antum jawab jawabannya, bilangannya jangan di luar dari di buku, artinya yang sudah ada di buku. Antum jawab bilangannya dengan bilangan yang sudah ada di tanda kurung baina qausain. Nah, di situ misalkan nomor 1, nanti pertanyaannya dibaca, kita baca, kemudian antum jawab dengan bilangan yang ada dalam tanda kurung bahasa Arabnya apa nanti. Dengan pelajaran atau dengan berkait pelajaran yang ini tentang adad al-ma'dud, ya, apakah yang laki-laki atau yang perempuan, kan gitu, ya. Nanti pertanyaannya ada campur-campur, ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Siap, ya? Intinya jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan bilangan. Bilangannya itu sudah tersebut di situ. Ada 6, 5, 10, 9, 8, seterusnya. Kan sudah diajari bilangan antara 3 sampai 10 saja. Dibatasi sampai situ dulu. Nah, nanti pertanyaannya ada yang menunjukkan kepada laki-laki. Kalau misalkan laki-laki, nah, antum bagaimana jawabannya itu? Tentu dengan adat yang sudah diajarkan, ya. Seperti kalau kayak tadi, salah satu tullabin, maka kalau laki-laki bilangannya mu'anas. Kalau misalkan yang dibilangnya itu mu'anas, misalkan talibatin, maka adatnya mudzakkar. Ya, coba, ya, nomor 1 antum, misalkan pertanyaannya apa di sini? Kam akhon laka? Berapa orang saudara laki-laki milikmu? Kam akhon laka? Ya. Jawabannya li kam akhon laka li sittatu ikhwatin. Nah, ini jawabannya, ya. Kenapa dibaca dengan sitatu? Karena di situ tulisannya 6. Akhon itu adalah artinya saudara laki-laki. Ketika bertanya, maka yang ditanya, maka kata yang digunakan adalah mufrad, ya. Berapa orang saudara laki-laki milikmu? Kam akhon. Nah, di situ apa namanya? Kata akhonnya itu jumlahnya satu, menunjukkan satu. Jangan ditanya kam ikhwatan gitu. Berapa saudara-saudara gitu. Tidak digunakan seperti itu, tetapi yang digunakan adalah selalu mufrad. Selalu mufrad. Kalau sudah ada pertanyaan kam, kam ini kan artinya berapa? Maka kata yang berikutnya ini mufrad. Mufrad. Ya, tunggal dia. Kam akhon. Berapa orang saudara? Kam samanan, berapa harga? Nah, gitu ya misalkan. Nanti akan banyak di sini kita lihat penggunaan kata kam itu. Maka kata berikutnya, benda yang dihitungnya, yang ditanyakannya itu mufrad dan mansub. Nomor dua, jadi jawabannya betul, kam akhon laka li. Kenapa bukan laka lagi? Kok bukan laka sitatu ikhwatin? Ya, nanti tabrakan. Ya, tabrakan. Nanyanya kamu, jawabannya kamu lagi. Jadi apa namanya nggak ketemu gitu kan? Misalkan anak nanya sama Fulan, kam akhon laka, Fulannya jawab lagi laka. Loh, saya nanya sama kamu tapi malah jawabnya untuk saya. Padahal saya kan misalkan nggak punya saudara laki-laki misalnya gitu. Jadi tabrakan nantinya. Jadi di sini kalau pertanyaannya laka, jawabannya li. Ya sama seperti bahasa Indonesia. Kamu punya saudara berapa? Maka dia menjawab saya kan, saya punya. Nah itu dalam bahasa Arab juga. Kalau laka ya li. Kalau lakum lana, kan gitu ya. Lana itu ya. Kalau pertanyaannya kam akhon li? Berapa orang saudara milik saya? Maka yang ditanya jawabnya siapa? Maka yang ditanya jawabnya gimana? Kam akhon li? Berapa orang saudara milik saya? Nah, orang yang ditanya itu jawabnya gimana? Laka, iya. Kamu punya kan gitu ya. Itu juga supaya tidak bingung. Kalau untuk li kan saya nanya untuk diri saya sendiri. Maka orang yang ditanya jawabnya engkau. Kamu punya saudara sekian kan gitu. Nomor dua, antumahi. Di sini perhatikan jawabannya adalah 5. Tapi pertanyaannya berbeda dengan nomor 1. Apa pertanyaannya kira-kira? Dibaca, bisa baca kita pertanyaannya? Kam. Betul. Betul. Laka. Nah, kam ukhtan laka. Jawabannya apa? Jawabannya kam ukhtan laka. Kalau tadi kam akhwan laka, sekarang kam ukhtan laka. Jawabannya 5. Jawabannya 5. Li. Iya betul. Khamsu, betul. Bagus. Khamsu. Sekarang iya akhwat. Sekarang yang dihitungnya adalah akhwat. Jumlahnya adalah 5, yang dihitungnya, yang dibilangnya adalah akhwat. Jadi li khamsu akhwatin. Li khamsu akhwatin. Saya memiliki 5 orang saudari perempuan. Iya. Boleh, iya boleh. Kalau misalkan orang yang ditanyanya itu perempuan, maka kita baca laki. Kam uftan laki, gitu ya. Ya, sebab yang punya saudara laki-laki atau saudara perempuan kan gak mesti perempuan atau laki-laki saja. Semuanya memungkinkan punya saudara laki ataupun perempuan. Jadi tergantung yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicaranya laki-laki, maka laka. Kalau yang diajak bicaranya perempuan, maka laki. Berikutnya nomor 3. Apa itu bacanya? Ahsanta, bagus sekali. Kam bakorotan fil haqli. Apa arti bakoroh? Sapi betina. Fil haqli, di ladang atau di kebun. Berapa sapi betina di dalam kebun atau di ladang itu? Jawabannya ada 10. Maka jawabannya apa? Haqli. Iya. Haqli bakorotin. Iya. Bakorotin. Jama Buana Salim ya. Fihi atau fil haqli asyratu atau asyru ya. Asyru baqaratin. Baqarat. Baqaratin. Di dalamnya atau di ladang itu ada 10 sapi betina. Baqarat. Baqarah itu jamaknya baqarat. Kam baqaratan fil haqli fihi, di dalamnya atau fil haqli asyru baqaratin. Ada 10 sapi betina. Bagus sekali. Nomor ada berempat. Kam talibatun jadidatun fil fi hadzal fasli. Ada hadanya situ ya? Oh ada. Tapi tadi membaca talibah itu ya, to-nya kurang panjang. Dan li-nya jangan dipanjangkan. Li-nya pendek. Kam talibatan. Kam talibatan jadidatan fil fasli. Jawabannya apa? Fi hadal fasli. Ya. Salatu talibatin. Ya. Fihi atau fi hadal fasli ya, kalau apa? Kalau dipakai fihi itu lebih simpel ya. Nah, lebih singkat karena sudah disebutkan di pertanyaannya. Tapi kalau mau disebutkan sekali lagi fi hadal fasli juga boleh. Tapi ya, artinya hijjah itu kembali ke sini. Hadal fasli. Menggantikan hadal fasl. Jadi hi itu domir padanya apa di dalam kelas ini. Ya, itu sama. Tetapi ini lebih simpel. Lebih praktis. Sekali lagi tadi apa? Fi hadal fasli berapa orang? Fi hadal fasli. 9 apa ya? Talibatin. Untuk yang barunya perlu ditambahkan. Ada 9 pelajar putri yang baru berarti Jujudin. Kalau jadidat boleh tidak? Boleh. Jadi talibatin jadidatin atau jududin. Dua-duanya enggak apa-apa, boleh. Jadi apa namanya? Sifat jadidahnya itu kan sifat, maka kita asan disebutkan supaya tidak ketinggalan. Karena pertanyaannya adalah santri yang baru, maka jawabannya pun fihi atau fi hadzal fasli tis'u talibatin jududin. Di dalam kelas ini ada 9 pelajar putri yang baru. Jududin bisa 2, bisa juga dikatakan jadidatin. Jadidatin artinya yang baru juga. Jududin na'at sifat kepada mana? Ke talibat apa ke tis'u? Ke talibat ya. Jadi iya, maksudnya yang baru ini adalah nyifatkan kemana, bukan yang ini, tetapi yang ini ya. Menyifati pelajar-pelajar putri. Jadi baru, yang baru, pelajar-pelajar putri. Gitu. Mudof, pemudof nilai. Tep, itu nomor 4 ya. Fi hadal fasli tis'u talibatin jududin atau jadidat. Nomor 5. Pertanyaannya apa? Kam tabibatan. Kam? Betul ya, tabibatan. Berapa ibu dokter atau dokter perempuan? Fi mustasfal wiladati. Ya, apa arti tabibatan? Ibu dokter kan, dokter wanita. Kalau mustasfa rumah sakit, tapi ini ya digabung. Al-wiladah. Jadi apa? Rumah sakit bersalin. Nah, maksudnya rumah sakit khusus ibu, khusus anak ya, khusus ibu-ibu, khusus anak-anak. Iladah ya, jadi maksudnya rumah sakit kelahiran anak-anak ya, rumah sakit bersalin lah jauh di sininya, rumah sakit bersalin. Jadi berapa dokter perempuan di rumah sakit bersalin? Maka enaknya jangan disebutkan lagi si mustasfal iladah, fihi, asal fihi saja, biar lebih praktis gitu. Ada 8 tadi. Mustasfal wiladah. Ada perempuan nih. Fihi samani tabibatin, di dalamnya ada 8 ibu dokter, kan gitu ya. 8 dokter-dokter perempuan. Fihi samani tabibatin. Kalau disebutkan panjang soalnya, fi mustashfalil adati samani tabibatin. Walaupun boleh, tetapi kalau disingkat enggak masalah. Ya, karena berkait dengan pertanyaan sebelumnya, tidak kemana-mana ya. Nomor 6 ya, baca. Hafilatan. Iya, fil jami'ah. Ma mana hafilah? Bis kota atau bis sekolah. Al-jami'ah, universitas. Nah, maka al-jami'ah, kalau kata domirnya apa? Kata gantinya? Si? Maka jawabannya, kam hafilatan fil jamiah, berapa bis kota atau bis sekolah di universitas itu? Jadi, iya. Hanya ini kembali ke al-jamiah ya. Ini kembali al-jamiah nih. Maksudnya ini menggantikan kata al-jamiah. Di dalamnya, fil jamiah. Jadi ini beda di sini. Beda, sebab al-jamiah ini perempuan. Ini kan perempuan ini. Ada apa buktinya ada perempuan karena ada tamar foto. Fiha, yang di dalamnya, ada 6. 6 bahasa Arabnya apa? Situ. Situ. Bis. Ha. Hafilatin. Ya, karena 6. Maka di sini dijabarkan. Hafilat. Ini 6 bis sekolah. 6 buah bis sekolah. Fiha, situ hafilatin. Ya, fiha, situ hafilatin. Di dalamnya ada 6 buah bis sekolah. Kam hafilatil jamiati fiha situ hafilatin. Antum masih? Nomor 7 bisa baca. Kam? Kam. Ibnan. Bagus. Laka. Kam ibnan laka? Ma mana ibnan? Ibn. Walad. Nam, walad, ini laki-laki. Berarti ketika pertanyaannya kami ibn laka, jawabannya apa? Li, ahsanta bagus. Saya memiliki, saya memiliki. Hati-hati, ibn laki-laki dia. Maka adatnya pakainya mu'anas. Li, arba'ati. Ini ada sama pertanyaan. Arba'ati. Laki-laki, laki-laki. Berarti dijamakan. Abna'in. Abna'in. Li arba'atu abna'in. Sama seperti arba'atu tullabin, ini juga sama mudzakkar. Ini jamak taksir yang untuk abna atau ibn. Dia mudzakkar. Kam ibnan laka li arba'atu abna'in. Li arba'atu abna'in. Nomor 8, kam? Kam ibnan laka. Jawabannya? Li sab'u banatin. Ahsanta. Li sab'u banatin. Ahsan. Betul. Begitu juga sama dengan nomor 1, nomor 2, ketika yang ditanyanya itu adalah mu'annas, maka boleh dibaca dengan laki. Kam ibnan laki? Ya Fatimah tu. Nah, Fatimah menjawab, li arba'atu abna'in. Begitu juga ketika nomor 8, ketika yang ditanyanya adalah perempuan, kam bintan laki? Li sab'u banatin. Bisa nulisnya ya, sab'u banat, bisa nulisnya. Nomor 9, tafadhalahi. Jami'atan. Iya. Selalu ingat ketika pertanyaannya setelah kam, kata kam, isim istifham kam itu, dia digunakan fungsinya untuk menanyakan jumlah. Berapa gitu ya. Maka kata yang sesudahnya itu namanya dikatakan tamyiz. Mansub. Dibaca dengan selalu mansub. Kam bintan, kam ibnan, kam akhon, kam ukhtan, kam hafilatan, kam jami'atan, kam samanan. Nah, itu namanya tamyiz, ukuran ya. Jadi hukumnya itu selalu mansub setelah kata kam. Kecuali kam jamiatan. Kam jamiatan. Fi bala. Bala. di Dika. Iya, Baladika. Memana Balad? Balad itu negeri, negeri atau bangsa atau negara. Sama ya. Jadi Balad itu skupnya lebih luas, seperti Baladu Indonesia, Baladu Saudiya, Baladu Mesir misalnya gitu ya. Jadi negara, negara. Jadi bukan sekedar Madinah gitu, tetapi dia skupnya besar. Maka wajar kalau satu yang namanya jamiah itu skupnya negara, bukan cuman desa gitu. Jadi kam jamiatan fi baladika, artinya berapa universitas di negaramu. Jawabannya apa? Nah, ini perlu permainan domba di sini. Ketika pertanyaannya kam jamiatan fi baladika, jawabannya apa? Kalau pengen selamat pakai domir. Tapi kalau misalkan untuk supaya kita mengecek, artinya dalam artian untuk bisa jangan salah domir, kira-kira pakainya apa? Sekarang jangan pakai domir yang ini, jangan pakai yang fihi ya. Ini mudah ini soalnya. Tapi coba salah satunya, yang satunya fi. Fiha ada. Fiha. Buka. Masih pakai kata balad. Fi. Nah. Ah gitu. Yang anda maksud gitu. Fi baladi. Khawatirnya jawabnya fi baladika lagi, itu yang sering sering terucap itu karena kaknya itu masih nempel gitu ya, jadi harusnya dihilangin, ganti dengan domir saya yaitu fi baladi, bukan fi baladika lagi. Nanti kalau kayak tadi ketika jawabannya fi baladika itu namanya tabrakan namanya ya, nanya siapa yang jawab, jadi ditanya tapi malah balik nanya lagi gitu ya, jadi tidak sinkron. Jadi fi baladi bukan fi baladika. Kamjan ya kan fi baladika. Fi baladi berapa di situ? Ada 3 ya, 3 berarti apa? Jamiah itu jamaknya ya jamak mana salim jamiat. Fi baladi salah satu jamiat. Boleh enggak pakai fihi? Boleh. Ya, jadi baladinya itu diringkas jadi fihi. Di dalamnya ada 3 universitas. Boleh gitu ya. Kalau mau meringkas boleh. Fihi. Hinya bukan ke jamiah ya, tapi ke balad. Fihi di dalamnya atau di negara saya itu ada 3 universitas. Terakhir nomor 10. Ahsanta, bagus. Ternyata jawabannya apa? Iya. Indi sama niyatu kutubin. Kitab mufradnya muzakar. Maka ketika dia jamak itu hukumnya ke lihat ke mufrad. Ya, walaupun benda mati kalau sudah dijamakan jadi muannas. Tetapi ketika apa namanya adat ma'dud khusus 3-10 lihat ke mufradnya. Maka jawabannya indi salah satu sama niatu kutubin. Bisa dipahami ya. Kita akan baca sekali lagi adat wal madudnya saja ya. Adat madudnya saja dari nomor 1 sampai nomor 10 di sini. Kita mulai ya. Bisa dimulai. Barangkali mau nulis dulu. Ana minum dulu. Bismillah. Kalau bisa dimulai. Sittatu ikhwatin. Iya. Khamsu akhawatin. Iya. Ashru bakaratin. Iya. Kemudian tis'u talibatin. Samani tabibatin. Sittu hafilatin. Arba'atu abna'in. Sab'u banatin. Iya. Salasu jami'atin. Iya. Samaniyatu kutubin. Baik. Itu tadi kesimpulan dari adat wal ma'dud dalam pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Nah ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan antum punya dua mobil nanti pembahasannya lagi ya. Misalkan antum memiliki 3 mobil, misalnya ya. Tadi sampai mana tadi? Oh ya. Coba antum ahi. Misalkan antum punya mobil, 3 mobil. Ya insya Allah. Kam sayaratan indaka? Sayarah kan muannas. Nah, jangan pakai salah satu. Nah, indi salah satu sayarat. Sayarat ya gitu. Misalkan antum punya misalnya 5 anak perempuan. Kam bintan laka ya akhi? 5. Iya, li khamsu banatin. Bagus sekali. Misalkan antum punya yang perempuan. Misalnya di rumah antum punya 7 kamar. Kamar kemarin apa kamar? Ghurfa ya. Ha. Misalkan antum ada 7 kamar di rumah. Pertanyaannya adalah kam ghurfatan fi baitika? Kam ghurfatan fi baitika? Fi baiti. Ha. 7 kamar. Nah, kemarin gurfa itu kemarin situ gurau. Gurfa tul jamaknya ya di jin itu jamak gitu ya. Gurau. Nah, jadi fi baiti ada 7 sab'u ghurafin. Ghurafin ya. Fi baiti sab'u ghurafin. Antum ahli misalkan memiliki ada misalkan 4 sapi betina. Kam bakaratan indaka? Kam bakaratan indaka? Saya memiliki 4. Arba'u bakaratin. Iya. Indi arba'u bakaratin. Indi arba'u bakaratin. Nah, antum akhir misalkan antum punya misalnya ada 9 paman laki-laki. 9 paman laki-laki. Kam amman laka? Li tis'atu a'mamin. Kam amman laka li tis'atu a'mamin. Kan gitu ya. Li tis'atu a'mamin. Kemudian misalkan antum punya. Ini misalnya. Yang mudah saja ya. Misalkan ada memiliki 10 buku. 10 buku. Kam kitaban indaka? Kam kitaban indaka? Buku. Kitab. Indi 10. Iya. Asyaratu kutubin. Kutubin ya. Indi asyaratu kutubin ya. Indi asyaratu kutubin. Baik. Itu jadi sedikit-sedikit lah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru satu bilangan, belum kalau misalkan kam ibnan laka wa ibintan, kam ibnan wa bintan laka gitu ya. Dua-duanya itu. Jadi dirinci. Berapa anak laki-laki dan perempuan milikmu? Kita memiliki anak laki-laki sekian, kita memiliki anak perempuan sekian. Nah, itu namanya double. Baik, sekarang nomor 4 atau tamrin 4 maksudnya. Iqra'il jumal al-atiyata waktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Ya. Kita baca bersama. Iqra'il jumal al-atiyata. Iqra'il jumal al-atiyata. Waktubha. Ma'a kitabatil a'dadi. Al-waridati. Fiha bil hurufi. Ya. Ini di sini adalah menerjemahkan atau merubah dari angka menjadi huruf maksudnya. Ya, kita baca, kita terjemahkan artinya. Iqra adalah bacalah. Al-jumala kalimat-kalimat sempurna. Gitu. Al-jumala itu kalimat-kalimat sempurna. Al-atiyata berikut ini ya, selanjutnya begitu. Waktubha sebenarnya perintahnya selain membaca, nulis juga, ya. Nulis itu sebenarnya penting sekali. Dan tulislah kalimat-kalimat itu ma'a kitabatil a'dadil waridah, beserta penulisan angka-angka yang ada, bilangan-bilangan yang ada itu, ya, tulis dengan huruf. Jadi maksudnya di, kalau misalkan tidak ditulis, diucapkan kita dengan huruf. Karena di situ ada cuma angka-angkanya, ada yang misalnya begini, ada yang angkanya begini. Nah, ini antum harus tahu nih, ini berapa, ini berapa. Ya. Tentunya sebagai seorang muslim harus, artinya seorang muslim harus tahu kan bilangan 1 sampai 10 kan gitu ya, dari 0 sampai 10 itu harus tahu dalam bahasa Arab. Nah, sekarang antum langsung baca, tetapi jangan pakai bahasa dengan bahasa Arab tentunya. Tafadhol, giliran siapa nomor 1? Antum ya, tafadhol. Nah, antum langsung baca dengan bahasa Arab, jadi dengan huruf, dengan angka-angka yang terdapat di kalimat tersebut. Tafadhol. Iya, nomor 1. Yang keduanya salah itu. Salasu. Iya, salasu. Akhwatin. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwatin. Ya. Jadi sama-sama saudara, tetapi yang satu laki-laki, yang satu perempuan gitu kan. Ketika yang laki-laki maka arba'atu. Ketika yang perempuan maka salasu. Ya. Tidak boleh pakai tawar buton. Jadi intinya sih memang kalau dari sisi teori mungkin perlu, artinya ada di sana kaidah-kaidahnya, tetapi yang paling gampang dihafalkan saja. Dihafalkan gitu ya. Kalau laki-laki itu salah satu ikhwatin, arba'atu ikhwatin, khamsatu ikhwatin gitu. Nah, kalau mau langsung praktek begitu ya ingat-ingat saja. Pokoknya kalau laki-laki, antum ketika tulisan ikhwah jangan lupa itu bukan perempuan gitu ya. Mungkin ragu-ragu di situ. Dan kita selalu mengingatkan ketika ikhwah dengan pendek wawunya ya, dengan tidak panjang. Nah, ini adalah artinya saudara laki-laki ini ya. Walaupun ada tamar butuhnya ini, jangan ragu di sini. Iya, ikhwatun gitu ya. Ini pasti untuk laki-laki. Ya. Jangan terkira sama yang satunya akhwat gitu ya. Nah, ini pakai ta, tetapi yang satunya tamar butuh ini tidak pakai tamar butuh. Akhwatun. Nah, ini artinya apa? Saudari perempuan. Ya. Biarpun di sini pakai tamar butoh, di sini tidak maksuha, tapi jenis lainnya berbeda gitu. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Malah ikhwatin ini ada dua persamaannya, yaitu apa? Ikhwanun. Pakai nun. Kalau ini pakai tamar butoh, ini sama artinya. Saudara laki-laki. Gitu ya. Ikhwatun, baik ikhwatun atau ikhwanun, mufradnya apa? Akhun. Nah, ini akhun ini mufradnya. Satu orang, saudara laki-laki. Satu orang. Nah, ketika jamak, jadi ikhwatun atau ikhwanun. Kalau akhwat, ini mufradnya apa? Ukhtun. Tanya tak maktuha ya, bukan tak marbutoh. Ukhtun. Ini ukhtun baru. Ini saudari perempuan. Satu orang saudari perempuan. Nah, Oh iya, ya jadi ini namanya hamzanya hamzah qat'i ini. Ini hamzanya hamzah qat'i. Hamzanya di atas A. Iya, kalau di atas A, kalau di bawah I gitu. Kalau di atas itu bisa U, bisa A. Tapi kalau di bawah itu pasti I, pasti itu. Pasti dibaca dengan I. Kecuali kalau enggak ada hamzahnya itu baru itu wasol ya, wasol. Artinya dia untuk disambung maka dia tidak kuat hukumnya. Tapi kalau ada hamzah fathah ini dia kuat. Dia mandiri dia. Harus dibaca. Dan kalau untuk kata ikhwatun atau ikhwanun, hamzahnya hamzah fathih, harus ada hamzahnya. Jenis kata yang hamzahnya itu kuat. Begitu juga akhwat. Akhwat. Nah, tadi sudah bacanya sudah betul, bagus. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Nah. Artinya apa? Saya memiliki Ahsan, tak bagus sekali. Ya. Nomor dua, tafadhal. Betul. Bagus sekali, masya Allah. Mumtaz, bagus sekali. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Kira-kira kalau artinya gampang, gak usah di itu ya, lewat saja ya. Karena ini artinya mudah ini, insya Allah. Artinya maknanya antum insya Allah sudah paham. Muhammad memiliki 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan, kan gitu ya. Kalau yang agak sulit nanti baru anak nanya. Agak susah kan gitu. Nomor 3 tafadhol. Indi atharatu kutubin. Bagus. Iya. Lamnya kurang ditasydid. Wasab'u majallatin. Gitu lamnya. Lamnya kurang fasih, artinya kurang ditekan. Wasab'u majallatin. Ini juga mudah kan? Apa makna majallah? Ya, majalah buku yang artinya ada gambar biasanya, gambar bercetak dan biasanya lebih lux daripada kitab. Ya, artinya majalah itu seperti itu. Nomor 4, tafadhalahi. Fi mustasfa. Ada lamnya fil mustasfa. Iya. Tis'u. Tabibatin. Heeh. Wa. Nama apa nam? Situ betul. Mumar. Mumar ridotin. Mumar ridotin ya. Perawat. Iya, perawat. Dari kata marid, mumarid itu yang mengurusi orang yang sakit. Fil mustasfa. Ada berapa tadi situ? Ya ini 9 ya. Tis'u. Tabibat. Fil mustasfa. Tis'u. Tabibatin wa. Ada berapa? 6 ya. Situ. Situ mumar. Mumar ridot. Meridot ini artinya perawat. Perawat perempuan. Perawat perempuan. Kalau perawat laki-laki, mumarridun atau mumarrid. Mumarridun. Ini mumarridun ini perawat laki-laki. Kalau dijamakan tinggal mumarriduna ya. Mumarriduna. Artinya perawat, para perawat laki-laki, mumarriduna. Kalau untuk perawat perempuan banyak mumarridot. Fil mustasfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Artinya apa? Fil mustasfa, di rumah sakit itu ada 9 dokter perempuan. Tabibatin. Dan 6 perawat perempuan. Ya, perawat. Perawat suster, ya. Mumarridat ini suster juga bisa. Nomor 5 tafadhal ahi. Untuk Andy betul? Arba'atu, bagus masya Allah. Apa ini? Iya. Ini ada kaitannya dengan komis. Komis itu kan mufrad. Satu baju. Maka jamaknya kumson. Kumson. Kumsonun. Ini ketika belum diidofahkan ya. Ketika sudah diidofahkan maka arba'atu kumson. Kumsonin. Arba'atu kumsonin. Indi arba'atu kumson. Apa makna kumson atau indi arba'atu kumsonin? Artinya apa? Saya punya 5 atau 4 ya. Baju, bagus. Baju gamis. Antum nomor 6, tafadhol. Masya Allah, muntaz. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Apa makna li hadhihi sayyar? Iya, mobil ini memiliki... Ya gitu, 4 pintu. 7? Ti. Iya. Fi hadhil kalimati. Di sini huruf. Oh iya. Huruf itu mudzakkar, ya mudzakkar. Harfun, harfun. Dari harfun itu mudzakkar. Maka khom. Khom satu. Khom satu. Hurufin, iya hurufin. Fi hadhil kalimati berarti apa? Di dalam kata. Kalau kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata. Di dalam kata ini. Ada lima huruf, ya gitu. Ada lima huruf. Ya kata apa saja bebas ya. Misalkan mustasfa ada berapa tuh? Misalkan mustasfa itu berapa lihat kita ya dari kalau tanpa alif lam ya. 1 2 3 4 5 6 bahkan ya di situ ya. Ya bebas apa sajalah yang kata enggak mesti harus mustasfa. Yang penting contohnya ini adalah kata. Fi hadhil kalimah pada kata ini ada lima huruf. Ada lima huruf gitu ya. Huruf adalah merupakan pembentuk dari satu kata. Baik, nomor 7 atau nomor 8 tafadhal akhi. Masyaallah. Fi madrasatina, betul. Samani mudarrisatin ya. Apa makna mudarrisat? Ibu guru atau guru perempuan. 10 eh 9 tafadhal. Fi apa ini mas? Betul. Betul. Wa. Ashru. Nisa'in. Betul. Fi baitina. Iya betul. Di rumah kami. Ada 10 laki-laki dan 10 wanita. Betul. Nisa itu ketika jamaknya bunyinya seperti itu. Apa mufradnya? Mufradnya mar'atun, mar'atun. Ya. Jauh ya, memang perubahannya itu total ya. Iya. Jadi ketika nisa itu adalah jamak, maka mufradnya apa? Ya jangan ngarang-ngarang ya. Iya, karena enggak ada mufradnya kalau dari nun, sin, alif sama hamzah enggak ada. Yang ada adalah mar'ah gitu. Mar'atun hilang semuanya. Iya, justru hilang semua. Paling yang ada hamzah paling ya. Mar'atun itu kan ada hamzahnya. Nisaun itu artinya dibanding dengan kata-kata yang lainnya itu masih suka ada bau-bau dikit, masih ada terbawa entah setengahnya. Tapi kalau ini hampir total gitu ya, berubah sekali bunyinya. Jadi mufradnya adalah mar'atun. Nisa'un itu mufradnya adalah mar'atun. Ini apa namanya mufradnya? Kejamaknya nisa. Nisa. Ada dua, bisa nisaun, bisa niswa. Niswatun. Niswatun itu ada dalam surat Yusuf. Waqalat niswah fil madinah. Ibu perempuan-perempuan. Fi baitina asharatu rijalin wa ashru nisa'in. Terakhir nomor 10, tafadhol. Dhahaba abi ila al-bayani qabla ala satu ayyam. Iya. Sudah betul. Tinggal sedikit nahunya. Ketika kata qobla bersambung dengan kata qobla itu juga menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih, maka bilangan pun dia mu'rab ya. Untuk yang 3 sampai 10 itu dia mu'rab, jadi bukan qobla salah satu tapi qobla salah sati. Jadi iya, artinya dari bilangan 1 bahkan 1 sampai 10 itu masih mu'rab dia, tapi udah 11 sampai sana itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Jadi di sini kata salah satu itu apa namanya berubah harokatnya karena ada kata qobla. Zahaba abi ila riyadi qobla salasati ayyamin. Ya. Qobla salasati ayyamin. Apa artinya qobla salasati ayyamin? Iya, betul masyaallah mumtaz ya. Diterjemahkan dari awal, zahaba abi ila riyadi qobla salasati ayyamin. Bapak saya atau abi telah pergi ke kota Riyadh qobla salasati ayyam, ya. Artinya 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Qobla di sini jangan diartikan berarti fi'il mudhari'. Berarti belum terjadi, justru sudah terjadi. Ini pasangan untuk yang fil madi adalah pakainya qabla justru, bukan ba'da. Kalau ba'da justru nanti maknanya bisa fil mudhari. Ya, setelah 3 hari. Jadi maksudnya ba'da itu nanti 3 hari yang akan datang justru maksudnya. Ba'da salah satu ayam maksudnya adalah 3 hari yang akan datang maknanya justru. Tapi kalau yang di sini qabla ya, itu artinya kita dihitung dari hari ini dan hari sebelumnya gitu ya. Hari sebelumnya, qabla. Hari yang sesudahnya maksudnya, hari yang sesudahnya. Qabla salah satu ayam artinya 3 hari yang lalu. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca sekali lagi adud wal ma'dud dari tamrin 4 ini secara kesimpulannya ya. Arba'atu ikhwatin wa thalathatu akhawatin. Ulangi, arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Ya. Khamsatu abna'in wa thamani banatin. Asharatu kutubin wa sab'u majallatin. Asharatu kutubin wa sab'u majallatin. Iya. Tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Iya. Arba'atu kumsanin. Arba'atu abwabin. Khamsatu hurufin. Thamani mudarrisatin. Asharatu rijalin wa ashru nisa'in. Ya. Qabla salasati ayyamin. Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu ya pertemuan kita hari atau malam hari ini. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada tamrin kelima karena di sini sebenarnya kalau kita lanjut agak panjang di sini ya, karena di sini panjangnya kenapa? Latihan sebenarnya. Latihan walaupun cuman katanya ada 6. Tapi kalau kita kembangkan dijadikan semua ada itu jadi banyak sebenarnya ya. Dan ini perlu penyegaran. Kalau sekarang khawatir nanti gitu. Perlu istirahat gitu ya. Supaya tidak terlalu stres ya, tidak terlalu pusing. Karena memang kalau udah ada itu lumayan sih gitu ya, lumayan. Butuh harus konsentrasi. Jadi di sini nanti ada kata-kata yang nanti kita akan latihan lagi. Kita hitung dari mulai 3 sampai 10 ya. 3 kali 10 itu kan berarti ada 8. Di sini ada 6 ya. Itu baru contoh kata-kata yang ada. Ya kalau kita mau tambahkan ya dengan kata yang lain. Baik yang muzakkar maupun yang muannas kan gitu ya. Biar semakin kita itu terampil dalam mengucapkannya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan mendatang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.